jadi lembut yang jauhan. Tak pernah ku bikin nasihat. Lihat no penting mah di dunia. jadi benar-benar togel atuh urang teh. Ngilu-ngilu dahar duit tina togel atuh. Bang kena mi api juri pada melan ngahereyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat siap nepang kena mi api juri rerencangan jalmi ageung sobat talit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat mah. Abdi mah resep bergaul jeung aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tara janten pasualan nu penting makmur wareg beunteung wareg buzur nepang kana mi abdi jurik pangisalira kabita palay ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga. Sanes atuh ibu, saterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Pamina model kieu mah emansisapi. Zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala pada ngelawan modern wae cenah emansipasi bari untuk bisnis berang peting bisnis naon kateh teli salakina di imah ngajaga tulang pantok anakna di asuh cukup khusus terjeng babu hayang nga mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup kuat berlian rejem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi haluar tina aturan montong ngalawan kontrak bisinga don jadi bejan. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ari nu bareng patut sama montong atuh euy teu pernah ngalawan kodrat di rumah. Paribasa hayang maju make jeung hayang jadi bapak sagala rupa. Single parent ketek pengek, kumaha eta kebutuhan biologis eta teu carok geus. Ya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala laki moal bisa atuh istri mah jeung kan istri pamekerja teh pamekerja di mana-mana cenah emansipasi bari untuk bisnis naon duka teh teuing salaki di imah ngajak terjeng babu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah. Ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae. Bisa kumare mah emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis. Padahal mah hadiah dirupa rupa bayawak. Awewe no gitu lain awewe modern. Tapi sakti daging benci tentu kang jagal. Nganut emansipasi keluar tina aturan. Montong ngelawan kodrat di singa don jadi bejat. Awewe no gitu lain awewe modern. Lawan kodrat di singadon jadi bejat nyai. Awewe nu kitu lain awewe modern. Tapi sapi daging benci tentu kang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan. Montong ngalawan kodrat di singadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern. Tapi sapi daging benci tentu kang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan. Montong ngalawan kodrat di singadon jadi bejat. Dorata nyai ngalawan kodrat geus katerima jadi awewe nya. Tong hayang jadi jalu si buntutan ke. Aduh. Jang Oman. Eta lebarnya. Loba langor teh mah geureulis geuningan. Eta teu ngarti danu gareulis loba nu bangor mah geuningan. Lawan mah da nya sarua we kana. Panonna alus irung alus diwir alus. Ditempo diharep dikikir mani mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirikna ungaming. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Si jana mah ngarasa asa ai hade rupa jang omah. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Alam kita kulit kelir koneng cakang jauh kuntuna bodas di pungetariku. Diwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nganahan aku betimu murah keblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa guntakan di jalu pemojeng poho di baju. Kawas hirup zaman batu we baheula. Cik sing isin atuh kana buluncun teh. Nona alus, irung alus, iwir alus. Ditempok diharep dikikir mani mungel. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirik na ungal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu geli. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa merenjang omah. Bisa payu kasasaha tungtung na jadi cilaka. Ku kulit kelir konting cangkang jauh untuna bodas tipung tarigu tiwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu nganah atu betimu murah keplek hirup daik jadi runta ulah bangga bisa guntakan di jalu komojeng poho di baju. Iya ya Mas Ep, coba pikirkan ke majalah maletik, imaletik, awan-awan ntar di seren-seren, mau detik, nanti di naon dinding kirim pin tulang bajing kacapin kacapin kubu lu pare memen cosna dinding kirim pin jama letik kacapin kacapin kubu garen denung gede ayah sebenar Allah kanu arageng lepok tak kadayana rugi ke kamar kaan sugan jadi akhirat dikongkrongkan karena behenda resiko najal maleti kacapi teh unggal usi boga imah imah letih menang milik ngamprah listrik heise heise kawas newak hasep naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah menta isuk hurung sore tah didieu esena teh PLN oge kan unseur artos mamene rui brai kumaha ieu teh resiko najal maleti kacapi teh unggal usi mun maling lantaran lapar mane jadi kacap pangan bari aduh penyut digebukan nah ari editan sil nuges bugu garong gede abrakadabra loba anu hare-hare kumaha tuh itu diantep wae eta bangsa teh ageung 1,3 triliun teh weh dipake dahar mah sabaraha jutaan rakyat resiko najal maletik kacapi teh unggal isuk lamun sedih pareng gering ka rumah sakit ku sabab duit kudu tiheula karaneh lah sabab teh nyojal mah seuseut dokter sok mari jeung beungeul si terus ngomong da maot mah tos takdir babas ya kacapi teh unggal usi boga panda teu sapira tuluy ludes ka bangsatan jarang lah numilu mikiran nah ari jalma gede lengit motor butut oge polisi seribu KB kumaha itu pak polisi noalit awantos kebangsatan matu eno ageng malah wakaras tadi pau mobil patiki wae mamerenah jantankan prioritas lah rakyat alit teh karunya germa hirup sesak fasilitas tegaduh atuh mun hayang nanaon teh atawa aya nanaon diheulakeun kacapi teh unggal usi boga imah imah leutik meunang milik tamprak listrik hese hese euy kawas newah hasep naha ari jalma bangun ratusan imah menta isuk hurung sore mun maling lantaran lapar mani jadi kacap pangan bari aduh karunya penyut digebukan nah hari editan sil nuges pugu garong gede parane lah loba anu hare lamun sedih parang geri di helas sapap nenyo jalma sesep dokter sok mari jen banget hari cerita da maut magis takir bye bye ya sapira dulu ludes kabab satan jarang jarang lah nong milu mikiran nah hari jalma gede lengit motor butut oge polisi seribu KB ini pucat lagi abu hirup para resek sok dijieun anak mere tekengeng bapak-bapak pilih kasih siga kita teh kada hadil Pancasila oke Pak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebut rumbung amak manen oge tapi kalakuan lu itu runtai nao tu bila imin dali amit amit ting dongeng na asik kere awewe barau cikur gestarang dan model zaman jahiliya baju temararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta rewas semarta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna kacidapan paranti salat we teh nya bari seriting cikikik unggal peting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki atuh payah ya ditowel wanian teh diciwit leuwih tarik deui malikana teh nya ditraktir ajak kontan-kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nyapa serah tumarima asal inget cenah kudu puguh itunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima bedegong negara blag kairanya teletikannya bernyit bernyit rupa jalma kelakuan bagong hatiin pokona sesegrok yang hidup gulin dinu poe karasepna menari bagong mahmun di bedel tengah kuik iya mah di bedel tengah kuik ngan tingci kiki biasa terserian Ruksat promosi pung makan resep nampi sangat gitu ABG, ABG Asa bagi goreng patut ke Matari Oman mah ABB Aki-aki bagi budak Beda aja ke ABG maranehna aya nu teu apal naon are mukna mukna wae teh nyaho bari seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki atuh budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel diciwit oleh nyiwit begitu tarik kontan hayu wala rek dibawa ka mana nyapasrah tu marima asal puguh cenah eta itunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut rontah mah teu narima ngambak teh bernyit bernyit cenah modern lamun pedagong Bagong, bagong gelo. Memetik harga diri, tapi kata hormatan, dimurah malah ngabelan. kainung bapa ema cernaan siraing ema eta siraku dagide make kaca panon hideung ema batur tarawih manena jajan. kiprit. Batur liar, milu liar, batur ngaco, milu ngaco, batur gelo, milu gelo, diajak paling kedai. Milih sana. Kasih, kencan tayang.

song sekali song se ala ni song se ni ni song se sombong sekali Cooper kurang pergaulan ya Cooper teh Rindu aku, rindu kamu, cinta kita.

besukan teh heueuh we nya. Dari bahasa pamajikanna diganggu batur mah geuning meuni langsung main babu kareta. Da bahasa anak pamajikanna lapar mah geuning ngajerit pisana naon. Sugan teh nyawe jawara. Jalakuan burao paceo borong ngongong pepe dengkreng jeng polontong boga elmu tetagok mun sakali ngagakok buntu batur kabeh somlo mun anak pamajikan ayah nunga hereyan main babu main hantem mun anak jerit kalaparan ngan kukur di sanga peteng alah kungsi harita kuring ngobrol duaan peting-peting jang oman cek maneh namah nungarana lalaki teh nu jago gelut jeng cadu elek padahal cek kuring manuk itu teh ngarana banci sabab temampu ngalawan hawa nafsu sorangan keningan. Atu lain oge lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teka urus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureup atawa jampe. Pek wae ngelmu mah. Na wajib anyar ilmu mah. Ngandari urusan dunia mah perlu dunia lain. Kudu bisa ngabedakeun mana keur geuleuh, mana keur hirup. Dari arti lalaki teh lain kudu jago geuleuh. Kudu jagoan yang ngarepan kenyataan hirup. Sanes kitu jang Omar. Kalakuan burao baceo borong ngongong pepe dengkreng jeng polontong boga elmu tegagok mun sakali ngagaplok buntu batur kabeh coplok mun anak pamajikan ayah nunga hereyan main babu hantem mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan nukur bisa ngapeteng fungsi kuring harita ngobrol paduduan penting-penting jang Omar cek maneh namah nungarana lalaki teh nu jago gelut jeng cadu eleh keningan. Padahal jelas cek kuring manuk itu teh ngarana banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan. Atu lain oge lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teka urus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranana jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung sing inget beas mah teu bisa meuli ku peureup atawa jampe. Kadang ku artos jang Oman sakali deui artos.